بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi gini, kalau antum ingin mengecek apakah diri anda dekat dengan Allah atau tidak, salah satunya adalah lihat fungsi organ tubuh kita terbiasa dengan yang baik atau tidak. Kalau anda melihat minuman tidak baik sudah merasa benci, saya nggak suka dengan itu, bisa sudah nggak suka, itu menunjukkan kedekatan anda dengan Allah cukup baik, cukup baik. Tapi kalau mohon maaf ya, anda masih merasa ada pertimbangan, saya nggak suka dengan itu, saya nggak suka, misalnya kan masih dilihat juga, cobain aja dikit, saya nggak suka, tapi boleh deh, bisa. Nah, itu bahaya. Ini menunjukkan ada yang tidak stabil dalam dirinya, ada yang tidak stabil. Ini kelihatannya seperti kecil teman-teman sekalian, tapi coba anda kembali nih, ke kantor anda, bisa nggak tanda tangan proyek yang tidak disukai Allah Subhanahu Wa Taala? Kayaknya gampang. Bendahara atasan minta, tolong tuliskan bonnya ya, atau bon kosong aja, kasih yang kosong. Bisa nggak tangan anda memberikan yang demikian itu? Kelihatannya kecil. Orang-orang yang sudah terbangun kedekatannya dengan Allah, tauhidnya kuat, nggak akan bisa tangannya untuk mengerjakan maksiat. Lihat baik-baik. Telunjuk yang digunakan untuk tahiyat setiap hari tidak akan pernah bisa digunakan untuk maksiat. Begitu anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, telunjuk tahiyat tidak akan pernah bisa digunakan untuk melakukan maksiat. Tanda tangan proyek yang tidak baik, tulis status memojokkan orang lain, menulis yang buruk-buruk untuk orang lain, mengerjakan hal yang buruk dalam kehidupan, mustahil. Anda tidak akan pernah berikan bon kosong untuk dituliskan oleh orang lain. Anda tidak akan pernah tanda tangan proyek yang tidak jelas, tidak pernah mengambil sandal yang bukan milik anda, mustahil. Nih kalau pulang dari sini, mustahil yang merasa dekat dengan Allah itu bisa tertukar sandal, mustahil. Silakan lihat dulu. Jadi teman-teman sekalian, itu sederhana kelihatannya. Lisan sampai ke ujung kaki. Karena itulah kemudian ciri khas tipikal umat Muhammad SAW. Ketika kemudian dia sudah berislam, merasakan diawasi oleh Allah, silakan untuk melihat. Sampai orang budak satupun, seorang budak di masa lalu, yang mudah bagi dia melakukan perbuatan maksiat, Allahu Akbar, keluar di lisannya. Umar lewat ke penggembala kambing. Begitu lewat, kata Umar, lihat kalimatnya. Masya Allah, kenapa engkau tidak ambil kambing ini? Ah, saya takut, katanya. Kan tuan kamu gak ada di sini, ambil aja. Bukan tuan saya, tapi takut pada tuan yang mengawasi kehidupan saya. Maka bagaimana dengan Allah? Antum bisa bayangkan, seorang pekerja level kecil saja, karena merasakan tauhidnya kuat, kedekatan dengan Allahnya luar biasa, dia lebih takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman urusan kambing. Urusan kambing. Karena itu coba teman-teman sekalian, saya mohon izin dia. Antum pulanglah ke rumah. Lihat baik-baik di rumah. Berapa harta yang pernah diperoleh oleh antum dalam kehidupan yang kira-kira tidak ada ridha Allah di dalamnya. Berapa kemudian, maaf, tenaga yang pernah dikeluarkan setiap hari yang ketika antum kerjakan, Allah tidak suka dengan itu semua. Maka untuk menguatkan itu, pelajaran dikenal dengan pelajaran tauhid. Dan tauhid bersanding dengan akhlak. Makanya kalau orang sudah belajar tauhid, dia punya ikatan yang dekat dengan Allah, terikat. Di begitu jalan, jalannya ingin dilihat oleh Allah baik. Makan, makannya ingin dilihat oleh Allah baik. Bicara, ingin didengar oleh Allah baik. Jadi mustahil ada orang bicara mengeluarkan kata-kata kotor. Karena dia tahu Allah tidak suka dengan kata-kata kotor. Paham dia. Makanya dia punya ikatan dengan Allah. Ikatan disebut dengan akad. Semakin kuat ikatannya disebut dengan akidah. Karena itu dulu pelajaran akidah itu dihadirkan jadi kurikulum dalam kehidupan kita. Itu tauhid. Dan ketika diajarkan akidah, akhlaknya muncul. Makanya dulu ada pelajaran akidah akhlak. Hadis Muslim berhadis yang ke-8. Sifatnya disebut dengan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Anda menjadikan aktivitas sebagai ibadah. Jadi makannya ibadah, minumnya ibadah, terima telepon ibadah, bacanya ibadah. Tapi yang hebat, ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Dia merasakan kedekatan dengan Allah, sekalipun tak mampu melihatnya, dia merasa diawasi oleh Allah. Perhatikan baik-baik ya. Lihat baik-baik. Orang yang merasa dilihat Allah, ketika dia akan melihat sesuatu di handphone dia, maka dia tidak akan pernah melihat sesuatu yang tidak Allah ridhai. Jadi begitu ada gambar yang tidak baik, dia takut. Karena dia merasa Allah sedang lihat. Langsung dia buang. Bukan buang handphonenya, buang gambarnya. Terima telepon, dia ingin Allah ridha. Orang lain bilang halo, dia bilang assalamualaikum. Di begitu muncul di sana, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Apa yang dia ucapkan? Assalamualaikum. Karena dia tahu begitu diucapkan Assalamualaikum, dituliskan pahala untuknya. Begitu mau minum, dia takut menyentuh minuman kalau Allah tidak suka. Jadi dia gak akan pernah mampir ke tempat-tempat yang Allah gak suka dengan itu. Gak ada. Dia gak kenal dengan minuman-minuman yang keras itu. Ya. Antum sudah tahu minumannya keras, kenapa diminum juga? Tapi gak akan disentuh. Gak akan disentuh. Dilihat aja gak mau kok.